Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pengen walimahan mungkin. Kayaknya ada yang pengen ini. Ayo, siapa kira-kira? Siapa Pak Udin yang pengen walimahan, Pak Udin? Terus Pak Udin jawab, saya. Baik, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabi رياض الصالحين وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا رواه البخاري. طيب yang menerjemahkan siapa ini? Pak Guru. Berarti Lek Miski. Yang Pak Guru kan Lek Miski, Pak Guru. Dipilih sama Mas Abdullah jenengan ini, Pak Guru. Oh, oke. Okay. Kalau enggak ya ini marhaban. Guru TPA maksudnya. Kalau enggak nanti Pak Yanto. Pak Yanto juga guru TPA. Ujung-ujungnya nanti Mas Marno. Guru pingpong. Baik, wa'an Abi Umamata. Artinya apa? Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu anna nabiyya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana dahulu idza, apabila rafa'a mengangkat ma'idatahu hidangannya, artinya kalau udah selesai mengangkat hidangan itu berarti sudah selesai. Kalau di kamus apa artinya? Ma'idah meja makan. Oh, kamus yang kecil. Kalau kamus yang besar, meja makannya besar. Ya? Bukan. Ucapannya alhamdulillah masalahnya. Apa ya? Iya, rafa'ah ini sudah selesai. Betul, betul. Kalau yang di kamus besar ada enggak ma'idah artinya hidangan? Ada? Oh, kamus besar ada. Al-ma'idah itu apa artinya? Hidangan. Ma'idah. Tapi yang di kamus kecil itu juga benar. Ma'idah itu meja makan itu juga benar sesuai konteks kalimat akhirnya nanti. Kan itu. Baik, tapi kalau di sini artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila mengangkat apa? Hidangan, mengangkat hidangan itu sudah selesai di sini. Qala, beliau berdoa, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Di situ rabba apa rabbu? Rabbana. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah. Ini versi lengkapnya alhamdulillahi hamdan katsiran sampai terakhir. Seandainya kita hanya cukup membaca alhamdulillah itu pun sudah bagus. Jadi selesai makan, selesai minum, yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, dalam hadis Anas bin Malik riwayat Muslim disebutkan seperti itu, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai dan senang apabila seorang hamba selesai makan dan minum dia apa? Yahmadullaha Azza wa Jalla, mengucapkan tahmid alhamdulillah. Kalau doa ini sendiri apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, hamdan pujian, kathiran yang banyak, mutayyiban yang baik, mubarakan, penuh barakah, fihi, di dalamnya, padanya. Ghaira, ghaira artinya ghaira, selain, tidak ada, dan seterusnya. Makfiin, yang mencukupi. Wala muwadda'in, yang apa? Tidak tinggalkan. Wala mustagnan. Ada yang membaca terjemah Riyadhus Shalihin gak? Ada aplikasinya mungkin, Abu Ahmad? Terjemah Riyadhus Shalihin? Ya. Ya? Ada. Pak Amin sempat lihat? Ya, artinya apa? Tiga itu makfiin, muwadda' dan mustagnan, artinya sama. Kemudian di situ maksudnya apa? Coba diulangi lagi. Tidak senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan. Memang makfiin, muwadda' dan mustagnan itu artinya sama. Kalau kita perhatikan di terjemahan tadi itu artinya sama kan? Coba pertama tadi dibutuhkan, yang kedua diperlukan, tiga tidak ditinggalkan, ya diperlukan itu. Ya kan, tidak ditinggalkan maksudnya apa? Diperlukan. Jadi memang tiga-tiganya artinya sama. Kemudian apa? Rabbana. Kalau di situ apa diartikan Rabbananya? Ya Tuhan kami. Berarti Rabbana. Jadi ada koma di situ kalau dalam bahasa kita. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana rabbana. Jadi rabbana, rabba di situ mansub. Rabba di situ mansub. Karena tadi secara arti sudah kelihatan wahai rabb kami. Rabbana itu aslinya ya rabbana. Kemudian ya dihilangkan. Huruf nidanya dihilangkan. Aslinya apa? Ya Rabbana. Wahai Rabb kami. Ya-nya dihilangkan karena sebab tentunya. Nah, Rabba kenapa dibaca mansub? Munada. Mana huruf nidanya? Dihilangkan. Huruf nidanya dihilangkan. Begitu. Wa huwa mudhaf na mudhafun ilaihi rabbana wahai rabb kami, ya-nya dihilangkan. Dan itu kekhususan ya. Huruf nida itu ada 5, induknya ya. Kenapa dikatakan induk? Karena ya bisa dihilangkan, adapun yang lainnya tidak bisa. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di dalam syarahnya Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan ai annana la nastaghni 'anillahi azza wa jall wa la ahadun yakfina dunahu fa huwa subhanahu hasbuna wa huwa razziquna jalla wa ala. Arti dari doa ini bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari pertolongan Allah subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang bisa mencukupi kita kecuali dengan izin dari Allah subhanahu. Oleh sebab itu Allah adalah satu-satunya zat yang mencukupi kita. Dialah Allah azza wa jal yang senantiasa memberikan rizki untuk kita. Oleh sebab itu, masih keterangan dari Al-Utsaimin rahimahullah. Oleh sebab itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa makanan melalui proses 100 nikmat sampai betul-betul bisa kita nikmati. Jadi ada 100 langkah, ada 100 proses sampai kemudian makanan itu betul-betul bisa kita nikmati. Gitu. Itu keterangan dari sebagian ulama. Nah. Mulai dari apa misalkan? Kalau di sini diberikan keterangan fal insan laula annallaha yuyassiru lahu ta'am min hin an yubdzar thumma yanbud thumma yuhsad thumma yuhdaru ilaih thumma yudhan, thumma yu'jan, thumma yudbakh, thumma yuyassirullahu lahul akla, ma tayassara lahu dhalik. Artinya, proses makanan itu dari tidak ada, sampai kemudian bisa kita santap itu sampai 100 bentuk nikmat. Di sini beliau berikan keterangan, mulai dari biji, misalkan nasi ya, mulai dari biji, bibit itu ditanam. Bahkan sebelum ditanam, bibit itu diproses kan gitu. Sampai munculnya bibit itu gimana prosesnya Pak Tani? Ini yang bisa menjelaskan Pak Tani. Kalau kita kan taunya ada bibit, tanam, mulai dari menanam. Tapi sebelum ditanam bibit itu gimana caranya? Dipilih yang bagus dari? Lah iya, untuk jadi bibit itu caranya gimana? Apanya? Oh, dari gabahnya dulu kan itu. Sudahlah, kita mulai dari gabah. Contohnya padi. Gabahnya, gabah yang kita sudah panen ini ya, direndam. Terus? Nanti yang terapung dibuang. Terapung dibuang. Karena itu gabung. Karena itu terapung. Makanya yang terapung kita buang karena terapung. Kemudian teknik yang baru lagi dikom lagi dengan air garam. Wah, nah asin nanti ya, berasnya. Karena kalau kayak air garam itu yang agak. Ini buka usaha listrik apa buka usaha las kok tahu petani juga lah. Oh, dari UGM dicampur dengan apa dikasih air garam. Cuma sebentar kita tanya ke petani lendah sudah seperti itu belum? Nanti kita buat pelatihan nanti. Saya sudah mempraktikkan. Sudah. Terus nanti yang apa ya? Yang air garam mana sih nggak bisa betul? Nanti dicuci lagi. Oh iya, saya aja bingung tadi saya tuh. Untuk mencari ya? Yang paling mentah. Oh gitu. Nah, itu udah proses, makanya benar ulama mengatakan ada 100 nikmat kan gitu. 100 nikmat itu maksudnya 100 proses. Tiap proses itu kan nikmat yang Allah berikan. Terus setelah itu? Setelah dapat Pak Mariano? Terus setelah dicuci bersih, dipikirkan media pakai campuran tanah dengan pupuk kandang. Oh iya. Ditaruh di besek. Ini sama ya Pak? Pak Widi sama? Sama UGM sama ya lendah? Oh iya. Ini kita lendah itu... Anu, bandingannya UGM gitu nih. Dipep dulu sehari semalam terus. Di apa? Dipep. Pep itu apa lagi? Tidak dibuka. Oh iya. Biar ada tunasnya itu pada gitu. Putih-putih. Oh iya. Nah, terus ditampur di becek itu. Iya. Nanti tiap hari disemprot. Sampai antara hari yang disemprotkan apa ini? Posca. Air. Kemudian air seni kelinci atau apa? Saya taunya baru dua ini yang bunsung itu. Iya. Oh iya. Jadi baru sak dom-dom itu. Oh, sak dom-dom. Sak dom-dom. Gimana Pak Ali? Jadi enggak pakai garam-garam tadi itu. Tapi ada perbedaan kualitasnya enggak? Antara yang ada? Ada satu anaknya sampai 50 Ustaz. Gimana? Anaknya satu. Wah, HP. Jadi anaknya subur ya. Iya. Anaknya satu gabah aja. Nanti bisa sampai 50 anak ya. Oh. Iya. Satu gabah ditanam tapi dimakan ya. Oh. Masalahnya keongnya milih gabah yang itu yang sudah dikasih bumbu garam tadi. Alah itu. Tapi yang jelas kan melalui proses ya. Setelah itu kemudian ditanam terus kemudian di sini kalau Asy'ah Lutsemin memberikan keterangan setelah disebar bibitnya kemudian tumbuh kemudian dipanen kemudian dikemas kemudian ditumbuk. Kalau ini gandum yang beliau berikan contoh kemudian dibuatan dimasak matang, dihidangkan itu sampai berapa ulama mengatakan sampai 100 proses. Artinya apa? Memang yang Allah berikan untuk kita sangat sangat banyak sekali. Karena apa? Di dalam doa ini kan alhamdulillahi hamdan katsiran. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Wong kita makan cuma sekali kok. Pujiannya kenapa harus banyak-banyaknya? Seperti itu tadi keterangannya. Karena sampai berapa proses? 100 proses. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita i'rab wa'an Abi Umamata. Wawu huruf mabni ala fathi an huruf jar mabni ala sukun. Abi majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar an wa huwa tanda jarnya ya karena asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf Umamata mudhafun ilai. Karena asmaul khamsah pasti mudhaf mudhaf ilai. Asmaul khamsah itu pasti mudhaf mudhaf ilai. Umamata mudhafun ilaihi majrur. Tanda jarnya apa? Fathah. Kenapa tanda jarnya fathah? Ghairu munsharif. Ini lancar insyaallah, lancir. Radhiyallahu anhu anna huruf taukid huruf nasab mabni alal fathi. Ada i'rabnya? Tidak ada. Karena anna adalah hu, semua huruf tidak ada i'rabnya. An-nabiyya isim anna. An-nabiyya isim anna. Isim anna. Mansub ye? Mansub. Enggak boleh dibaca annan nabi yu atau annan nabi i. Enggak boleh. Harus annan nabiyya. Sallallahu alaihi wasallam. Kana fi ilma madhi. Mabni alal fathi. Iza dharaf. Rafa'a fi ilma madhi. Mabni alal fathi. Mana fa'ilnya? Dhamirul mustatir. Kembalinya ke an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'idata mengangkat hidangan. Maf'ulun bihi. Mansub. Tanda nasabnya fathah. Karena mufrad wa huwa mudhafu mudhafun ilai. Coba kita tasrif. Rafa'a rafa'a rafa'u. 1, 2, 3. Rafa'a. Rafa'a ini wazannya rafa'a yarfa'u raf'an. Di sini sudah kayaknya ya. Rafa'a yarfa'u raf'an. 1, 2, 3. Rafi'un. Irfa'. Ahsantum. Rufi'a yarfa'u. Kana idza rafa'a ma'idatahu. Saking sahabat Abi Umamah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau rumiyin menawi apa sampun purno anginipun dahar ya, gitu maos alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana qala fi'il madhi mabni 'alal fathi la mahalla lahu min rabb. Alhamdu isim marfu di depan mubtada. Mubtada marfu tanda rafa'nya dhom mah karena mufrad. Wa huwa mudhaf lillahi mudhafun ya enggak lo ya. Sudah iya. Kok mudhaf mudhaf ya enggak mungkin ada alnya karena udah terbiasa wa huwa mudhaf mudhafun. Ah, iya, soalnya percaya karo gurune. Ternyata gurunya enggak bisa dipercaya. Kecewa. Yang penting kecewanya ya. Kecewa karena cinta. Apa pernah Pak Arjo? Enggak pernah. Enggak pernah Pak Arjo ya? Al iya, alhamdulillah. Jadi alhamdumub tada. Mana khobarnya? Lillah. Jer majrur. Masih ingat khobar itu ada berapa jenis? Dua. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Yang mufrad ini artinya terdiri dari satu kata, baik berbentuk tunggal yaitu mufrad, mutsana maupun jamak. Meskipun jamak tetap disebut apa? Mufrad dalam istilah khobar. Walaupun mutsanna juga tetap disebut mufrad karena konteksnya khobar. Yang satunya lagi ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi berapa? Dua. Ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Kalau yang jumlah terbagi dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang syibhul jumlah ada dua, jar majrur dengan dzaraf. Ini yang jar majrur. Enggak apa-apa, yang masih lupa, lupa lagi enggak apa-apa. Karena kalau diingat-ingat juga tetap lupa, jadi oh. Enggak apa-apa maksudnya. Lupa-lupa ingat. Lupanya dua kali, ingatnya sekali. Yang penting masuk. Yang penting masuk. Itu prinsipnya Pak Sarjio, yang penting mlebu. Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdu mubtada, lillahi khabar jar majrur di situ. Hamdan hamdan itu hamdan isim mansub bentuknya masdar letaknya nomor 3 kan itu maf'ul mutlak di situ maf'ul mutlak mengulang dari apa alhamdu di situ alhamdu lillahi hamdan hamdan maf'ul mutlak jadi betul-betul memuji karena maf'ul mutlak fungsinya ada berapa Pak Dadang 3 maksud cuma 3 dikit banget memang 3 maf'ul mutlak itu fungsinya ada berapa 3 artinya 1 dari 3 yang pertama sebagai penguat penegas yang kedua kemudian menjelaskan jenis yang ketiga menjelaskan jumlah atau bilangan enggak apa-apa kok dilupakan kemudian ingat enggak apa-apa alhamdulillahi hamdan hamdan yang kathiron kathiron kenapa mansub na'at na'at itu termasuk penderek jadi mengikuti yang diderei hamdan tayyiban yang baik na'at lagi karena memungkinkan sesuatu itu diberi sifat lebih dari satu memungkinkan gak? Mungkin Mas Dadang itu adalah orang yang baik, yang rajin yang aslinya. Nanti urusannya didengar sama Pak Mariana loh. Pokoknya kita semua ini gak ikut-ikutan gitu ya. Kita orang-orang baik gitu ini. Santai ya. Wah digodani terus naik ngamuk repot loh. Iya hati-hati pintunya nanti kalau lepas juga. Taib lanjut Taiban mubarakan kenapa mansub? Naat juga fihi jar majrur. Ghaira masih juga ini. Ghaira itu masih naat yang tidak kita merasa cukup wala mawada'in yang kita tidak merasa apa namanya dan kita merasa perlu, kita merasa butuh itu semuanya artinya sama itu. Mau diartikan bolak-balik juga boleh. Ghaira kenapa mansub? Naat, tetap naat, statusnya naat. Kan gitu. Makfiyin kenapa majrur? Mudhafun ilai. Secara makna artinya mustathna. Dikecualikan karena ghaira itu kan termasuk apa? Adatul istithna, bukan huruf istithna, tapi isim istithna menunjukkan pengecualian. Makfiyin ghaira mudhaf, makfiyin mudhafun ilai. Wau wau ataf lana nafi muwadda'in kenapa majrur ataf ke makfiin wala mustagnan wa huruf ataf la huruf nafi mustagnan apa i'rabnya majrur majrur mustagnan itu i'rabnya majrur kenapa majrur karena diatafkan pada muwadda'in atau makfiin juga boleh lo kok fathah kan itu huruf terakhirnya nun atau alif? Alif. Iya, alif bengkong. Kan itu. Aslinya kalau masih ingat, kalau masih lupa, mari kita lupakan lagi. Aslinya itu begini. Prosesnya. Mustaghnayun aslinya mustaghnayun aslinya mustaghnayun ya mustaghnayun mustaghnayun yang namanya tanwin itu aslinya kan nun. Kita dulu pernah belajar itu mustanain. Sekarang ulangi lagi. Aslinya nun. Kita kembalikan ke habitatnya yang asli. Nah, ini mustanayun. Nah, kemudian juga pernah kita bahas ya huruf illah berharokat. Sebelumnya fathah dirubah menjadi alif. Dirubah menjadi A, alif. Dua sukun bertemu? Nah, bisa, salah satu harus dihilangkan. Ini dihilangkan gak mungkin karena hasil perubahan dari ya nun juga gak mungkin karena ini tanwin sebenarnya. Maka nunnya ini dimajukan ke depan jadi tanwin. Iya, ini pakai besinya di teko nanti karena yang ujungnya tajam kalau ada anak-anak lewat nanti kasihan. Jadi di, aslinya begitu. Jadi ini jangan sampai kita tergoda untuk mengatakan mansub. Oh, nasob ya. Bukan, karena fathah yang pertama fathah as aslinya nun ya kan. Fathah yang kedua itu pindahan dari dari ya. Jadi fathah yang kedua itu pindahan dari nun, nun sukun itu, nun tanwin itu dipindahkan jadi fathah. Gitu. Pokoknya begitulah. Mano tuh ae. Iki tenan ae iki. Ora ditipu ini kalau ini. Wala mustaghnan anhu, anhu jar majrur. Rabbana. Biasanya kalau doa-doa itu kan robbananya di depan kan tuh. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana ighfir lana, Rabbana hab lana, kan gitu ya. Kalau ini robbananya di mana? Di belakang. Rabbana. Rawahul Bukhari. Rawa fi'il madhi. Hu maf'ulun bihi. Al-Bukhari fa'ilun marfu. Al-Bukhari meriwayatkannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya, PR-nya menghafal doa ini. Oh iya, dibuat variasi no PR-nya. Kadang menerjemahkan, kadang mengirab, kadang menghafalkan. Kalau ternyata terlalu panjang untuk dihafalkan, cukup menghafalkan alhamdulillah. Kalau itu udah hafal ya? Oh, bukan PR berarti. Iya, sambil ngetrek dihafalkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Mas Idi. Ada ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada. Kan itu. Nggih, begitu. Tapi pada intinya membuka majelis itu cara membukanya itu juga tidak harus dengan khutbatul hajah karena khutbatul hajah itu hukumnya bukan wajib. Jadi kalau misalkan kita ganti dengan dengan susunan-susunan yang paling penting itu adalah pujian dan shalawat. Yang paling penting itu pujian dan salawat. Maka kalau para ulama kita misalkan kadang-kadang mereka khutbah Jumat itu bahasanya pembukaannya kemudian betul-betul puitis itu akhirnya nun, akhirnya mim, akhirnya ya, akhirnya wawu itu set, gak ada masalah itu. Gak apa-apa. Bukan sebuah keharusan. Iya, pemuitis. Apa mana ya pemuitis? Oke, okay. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah.